Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik." Telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Maksudnya didustakan ajaran yang mereka bawa, ya. Masalah kepribadian para rasul tersebut, mereka yakin betul memiliki sifat kejujuran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi dan rasul pun mereka orang musyrikin sudah mengakui bahwa beliau adalah Al-Amin, sampai dijuluki Al-Amin, orang yang amanah. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Ya, maka mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dan ya, dan diganggu atau disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai masalah, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillahi. Wala mubaddila li kalimatillahi. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat kami, maksudnya keputusan-keputusan kami. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong rasul-rasulnya. Dan menolong orang-orang yang mengikuti rasulnya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, walaupun mereka kadang didustakan, enggak percaya dengan kebenaran yang disampaikan, atau bahkan disakiti, dicemooh, dihina. Akan tapi selama didasar dengan keikhlasan dan mutaba'atul rasul, pasti pertolongan Allah akan turun padanya. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita para rasul. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa pertolongan Allah kepada seorang da'i, ada kalanya Allah datangkan segera. Dalam artian, si da'i tadi langsung bisa melihat asar dakwahnya, pengaruh dari dakwah dia yang tadi masyarakat belum kenal tauhid, belum kenal sunnah, maka mereka akhirnya menjadi kenal tentang tauhid, tentang sunnah. Dia, mereka tauhidkan Allah, mereka berusaha meniti, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia lihat semasa hidupnya, pengaruh dari dakwahnya. Dan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menunda datangnya pertolongan tersebut. Bentuknya ketika sang da'i tadi menyampaikan dakwahnya ke masyarakat, di saat itu masyarakatnya enggak nerima, menolak, menentang. Namun sang da'i tadi terus berdakwah dan berdakwah, dan terus menjaga niat dan mengikuti sunnah. Di saat sang da'i tadi meninggal, dia belum melihat pengaruh dari dakwahnya. Namun di belakang hari, setelah meninggalnya sang da'i tersebut, masyarakat baru sadar, baru paham, ternyata yang selama ini kita tentang, kita musuhi, itu ternyata dakwah yang benar. Sehingga mereka mengikuti dakwah tauhid, dakwah sunnah. Hada yu'tabaru min nasrillah ala hadha da'i ilallah. Keadaan yang seperti ini juga termasuk dianggap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sang da'i ini yang menyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, barakallahu fikum, hendaknya kita semua terus alistimrar fi da'wati ilallah, yang dibangun di atas al-ikhlas wal mutaba'ah, apapun keadaan dan kondisinya. Apakah dia melihat asar dari dakwahnya langsung semasa hidupnya ataukah belum? Namun, dia terus berdakwah dan berdakwah sampai ajal menjemputnya. Ayat ini terkandung di dalamnya penjelasan tentang tasliyah wa ta'ziyah lin nabi alaihi salatu wassalam. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang melipur, menghibur untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, disakiti, didustakan ajaran yang kau bawa, itu tidak hanya engkau saja. Rasul-rasul sebelumnya pun sama. Nah, ketika dakwah ke umatnya, tidak semuanya menerima. Mereka mendustakan ajaran yang dibawanya, mereka pun menyakitinya, mengganggunya, sehingga tidak hanya kau saja, mereka pun sama mendapatkan tantangan seperti apa yang kau dapatkan. Dari sisi inilah dikatakan apa tadi? Tasliyah wa ta'ziyah. Melipur untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka bersabar atas itu semua, maka hendaknya kau juga bersabar sebagaimana mereka bersabar. Walaupun siaknya ini khitabnya kepada nabi, Akan tetapi ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Nah, ketika kita berdakwah terkadang mendapatkan cobaan, rintangan. Maka hendaknya kita melihat bagaimana sirah para nabi, para ulama, para sahabah. Para ulama, bagaimana perjalanan mereka dalam berdakwah, sehingga dengan sebab itu insya Allah akan bangkit kembali semangatnya. Tidak merasa hanya dirinya saja yang mendapatkan cobaan dan rintangan seperti tadi. Mereka-mereka, para nabi, para rasul, para sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, sudah terlebih dahulu mendapatkan cobaan dan rintangan seperti itu. Fasabaru, maka mereka bersabar. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjanjikan akan mendatangkan pertolongannya. Wala mubaddila likalimatillah. Taib. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Akan memberikan pertolongan. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada perubahan terhadap kalimat Allah, terhadap keputusan-keputusannya. Allah telah memberikan keputusan, memberikan ketetapan, akan mendatangkan pertolongan kepada para rasul. Ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Tidak hanya dalam ayat ini saja, Allah berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Ini saling melengkapi, ya kawan, saling menjelaskan. Dan sungguh telah tetap, ya, telah mendahului ketetapan kami li'ibadinal mursalin, untuk hamba-hamba kami yang kami utus sebagai para rasul. Apa bentuk ketetapannya yang Allah tetapkan untuk mereka? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka pasti akan ditolong. Akan ditolong. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semasa beliau dakwah di Mekah, cobaan demi cobaan, rintangan demi rintangan, terus bertubi-tubi. Mengenai beliau. Beliau dicemooh, diejek, tukang sahir, kazab, majnun bahkan. Dikatakan udhun. Celaan-celaan yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Dan tidaklah mereka melakukan tuduhan-tuduhan miring seperti itu, melainkan tujuan adalah untuk tanfirun nas, andakwati, agar supaya membuat manusia lari dari dakwah beliau, tidak menerimanya. Sehingga pada puncaknya mereka menyakiti Rasul dengan fisik, bahkan puncaknya mereka mau membunuh Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wallahu ya'simuka minan nas, ay minal qatl, Maksud wallahu ya'simuka minan nas ay minal qatl. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia berupa pembunuhan. Mereka enggak akan berhasil membunuh beliau. Adapun diganggunya beliau dengan ucapan, dengan fisik, bahkan Rasul ketika dakwah ke Taif dilempari dengan batu, na'am hadza qad hasal. Yang seperti memang terjadi. Gangguan seperti ini bentuknya betul beliau alami. Akan tapi kalau sampai ke pembunuhan, mereka enggak berhasil. 6. Sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Kemudian beliau merintis dakwah di sana. Sehingga para sahabat yang sudah menerima dakwah semenjak di Mekah, sebagian mereka ikut hijrah ke Madinah. 6. Mereka dinamakan dengan kaum muhajirin. Demikian pula kaum Ansar yang penduduk Madinah. Mereka sama-sama menimba ilmu di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau membuat Masjid Quba. Kemudian membuatlah Masjid Nabawi. Menitis dakwah di Madinah. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah, Allah takdirkan Allah tetapkan turunkan pertolongannya berupa kemenangan, berhasil menaklukkan Mekah, kecongkakan, kesombongan kaum musyrikin Mekah. 6. Berhasil ditaklukkan, berhasil dibuka. Dan di saat itulah manusia banyak yang tersadarkan, ternyata yang selama ini mereka tentang, mereka musuh, itulah yang benar. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Fathu Mekkah, beliau mendapati patung-patung yang disembah-sembah oleh kaum musyrikin di seputar Ka'bah, 360 patung, dan beliau hancurkan. Beliau membaca ayat, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, dawat tauhid, dan sirnalah kebatilan, berupa kesyirikan, kekufuran. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna, akan binasa. Barulah manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. 6. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan penaklukan Mekah. Ibnu Abbas menafsirkan idza jaa nasrul ay qaruba ajaluh. Telah dekat masa wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Karena dengan tersebarnya Islam, sempurnanya syariat Islam, selesai tugas beliau. Sehingga enggak lama kemudian Allah wafatkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Yang tadinya mereka menentang dakwah Rasul, terbuka hati mereka. Sampai Abu Sufyan, yang dulunya gembong musyrik termasuk, masuk Islam. Bahkan menjadi mertua Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah hidayah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika turun ayat ini, Rasul dalam ruku sujud, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. 6. Demikian pula ketika ruku, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Terus beliau tambah dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, pengamalan terhadap ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ikhwan, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah, siqah billah. Pertolongan Allah pasti akan datang. Al-haq mansur. Al-haqu mansurun. Wal-batil makhzulun. Kebenaran pasti akan ditolong, sedangkan kebatilan pasti akan terhinakan. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat tadi, fa inna jundana lahumul ghalibun. Maka sesungguhnya tentara kami, mereka pasti akan meraih kemenangan. Maka hanian limanittasafa bijundillah. Berbahagialah bagi orang yang bersifat pada dirinya sebagai tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin dengan kemenangan. Allah menjanjikan akan mendatangkan pertolongan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pertolongannya, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mengalahkannya. Allah qawi al-aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Demikian pula dalam surat Al-Mujadilah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-21, kataballahu la'akhlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, benar-benar aku akan menang dan para rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ini saya nukilkan tambahan ya ayat untuk semakin memperjelas apa yang ada pada surat Al-An'am ayat yang ke-34, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah ketetapannya berupa akan menurunkan pertolongan bagi para rasul-rasulnya dan orang-orang beriman kepadanya. Semakin jelas ya, taib. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Nah, taib. Disimak, kita akan memasuki ayat setelahnya, ayat yang ke-35. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jal wa in kana kafara alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sullaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Taktinya ay faf'al. Nam walau syaa'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Kurang lebih artinya, wa in kana kafara 'alaika i'raduhum, dan sekiranya telah membuat berat engkau atas berpalingnya mereka dari seruanmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, min haits al-bashariyah, beliau sama seperti kita, merasakan sedih. Nam akan tapi beliau walaupun manusia biasa, beliau diistimewakan dengan diturunkan padanya wahyu, sehingga apa yang beliau ucapkan pasti benarnya. 6. Jika membuat engkau berat, i'raduhum, berpalingnya mereka dari seruanmu, Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, maka jika engkau mampu membuat lubang di dalam bumi dan kau datangkan kepada mereka ayah, demikian pula jika engkau mampu untuk membuat sulam, tangga, fis sama, ke langit, yang kau naik melalui tangga tersebut, fatatiyahum bi ayah, sehingga kau mendatangkan kepada mereka mukjizat, faf'al, lakukan. Nah, maknanya barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul mengerahkan, mencurahkan segala kemampuannya membimbing umatnya, dan beliau sangat hirs, qulal hirs, sangat semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada umatnya agar mereka beriman. Kerahkan semua kemampuannya, kerahkan kesemangatannya. Namun barakallahu fikum, kekuatan yang beliau kerahkan, kemampuan yang beliau curahkan, kemampuannya sebatas memberikan hidayah berupa al-irsyad wal-bayan, bimbingan dan penjelasan. Adapun masalah hidayah at-taufiq wal-qabul, haqqun mutlaq lillahi jalla wa'ala. Itulah hak mutlak, hanya milik Allah semata. Ya Maha Mulia. Sesuatu yang di luar kemampuan beliau, maka dari itu Allah mengatakan, walau sya'allahu la jama'ahum alal huda. Dan seandainya Allah menghendaki, ini saya benar-benar akan Allah kumpulkan mereka di atas petunjuk. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah kau termasuk dari orang-orang yang jahil. Kita lihat bagaimana keterangan beliau rahimahullah terhadap ayat ini. Ay syaqqa alaika min hirsika alaihim wa mahabbatika li imanihim fabdhul wus'aka fi dhalik. Maksudnya, jika telah membuat engkau berat, ya, membuat berat atas engkau dalam keadaan engkau telah mencurahkan kesemangatanmu dan kecintaanmu agar mereka beriman. Engkau sangat semangat, sangat cinta, senang terhadap keimanan mereka. Maka engkau curahkanlah usahamu, upayamu dalam hal itu. Faqad fa'al barakallahu fikum, dan Rasul sungguh telah melaksanakan ini semua. Falaysa fi maqdurika an tahdiya man lam yuridillahu hidayatah. Akan tetapi barakallahu fikum, bukanlah kemampuan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah di luar kemampuan engkau untuk memberikan hidayah kepada orang yang tidak Allah kehendaki padanya hidayah. Kemampuan engkau sebatas menjelaskan, membimbing, mencurahkan semangat, kecintaan terhadap umatnya agar mereka beriman. Itu sebatas yang engkau bisa lakukan. Tapi ketika mereka sudah Allah tetapkan bukan orang yang akan mendapatkan hidayah, tetap tidak akan mampu. 6. Ini berarti pembahasannya barakallahu fikum terkait dengan masalah al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua macam. 6. Rasul alaihi salatu wassalam begitu cinta terhadap pamannya Abu Thalib dan sangat semangat untuk membimbing beliau agar supaya masuk Islam, mengikrarkan. Karena Abu Thalib dia telah meyakini kebenaran agama yang dibawa Nabi Muhammad sampai beliau lantunkan dalam syair jahiliyahnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu dinil bariyati dina. Sungguh aku telah tahu, kata Abu Thalib, bahwa agama Muhammad ini adalah sebaik-baik agama untuk manusia. Kalaulah aku tidak takut terhadap celaan kaumku, niscaya kalian mendapati aku orang yang lapang menerima agama tersebut. Takut pamornya hilang, akhirnya mempertahankan kekufurannya. 6. Tetap berada di atas kekufuran untuk mempertahankan ketokohannya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam sebagai bentuk kecintaannya, beliau kerahkan kesungguh-sungguhannya untuk membimbing pamannya sampai pun di saat beliau sudah menjelang meninggal. Abu Thalib sudah datang hadir padanya tanda-tanda kematian. Namun di sisinya terdapat Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tokoh musyrik. Rasul alaihi salatu wasallam membimbing pamannya, ya am qul la ilaha illallah kalimatun wahajul laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan bisa berhujjah di hadapan Allah kelak untukmu. Namun kedua tokoh musyrik tadi terus mempengaruhi Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau telah benci terhadap agama Abdul Muthalib, agama penyembah berhala, agama kesyirikan? 6. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi talqinnya kepada pamannya, mereka pun mengulangi lagi. Yang sampai pada akhirnya Abu Thalib mati. Masih berada di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kau cintai. Maksudnya siapa di sini, ikhwan? Abu Thalib, paman beliau yang mendukung dakwah beliau. Di situ menunjukkan bahwa namanya keimanan harus ikrar bil lisan. Nah, tidak cukup i'tiqadun bil janan, tapi harus ikrar juga. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah. Dan ayat ini, ikhwan, tidak bertentangan dengan surat Asy-Syura ke-52. Allah mengatakan, wa innaka la tahdi, pakai lamu taukid di situ. Kalau tadi la nafiyah, la tahdi, lanya panjang. Dalam surat Al-Qasas, dalam surat Asy-Syura ke-52, Allah mengatakan, Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini enggak bertentangan dua ayat ini. Karena pada ayat yang pertama surat Al-Qasas ke-56, Al-Manfiyu huna huwa hidayatut taufiq wal qabul. Yang ditiadakan pada surat Al-Qasas ayat ke-56 adalah peniadaan hidayah taufiq dan hidayah al-qabul, menerima terhadap dakwah. Itu yang beliau enggak mampu. Bisa, sedangkan pada surat Asy-Syura 52, sesungguhnya engkau benar-benar akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ini maksudnya ialah hidayah dalam bentuk bimbingan dan penjelasan. Kalau membimbing, menjelaskan, memang betul-betul Rasul mampu, dan itu sudah beliau lakukan. Nah, sehingga tidak bertentangan antara dua ayat ini. Baik, adapun kelanjutannya, wa insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.